kita berjumpa lagi. Hari ini semua berseri menikmati indahnya hari ini. Hari ini kita berjumpa lagi di dalam kerinduan. Marilah bersama bercanda dan bernyanyi. Hari ini kita berjumpa lagi di dalam kerinduan. Marilah bersama bercanda dan bernyanyi. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la kita berjumpa lagi. Shalala, shalala, hari ini shalala, shalala, semua berseri shalala, shalala, menikmati shalala, shalala, indahnya hari ini. Hari ini kita berjumpa lagi di dalam kerinduan. Bercanda dan bernyanyi. Hari ini kita berjumpa.